Yang Indonesia ra nganggo ngenyang. Sebab napa? Indonesia niki insyaallah separuh swarga niku ya Indonesia niki. Amin. Swarga niku separone ya Indonesia niki. Swarga niku banyune mili. Indonesia niku teng pundi-pundi banyu mili. Indonesia swarga niku woh-wohane kathah. Teng Indonesia tok sing woh-wohan niku kathah. Tekan teng sawah mawon cipluan kathah. Indonesia niki tanah surga niku ya Indonesia niku. Ning apa ya kabeh kaya Indonesia nggih mboten. Sampean kok lahir dadi wong Arab wonten ya ora petuk kaya Indonesia. Arab niku tanduran wit ana nangel, anane nameng kurma. Selain kurma, padang pasir, watu tok. Banyu angel. Banyu niku iso perang. Meng perkara royoan sumur yang Arab. Banyu angel. Uwit angel, mula ra ono teng Mekah kok bedhug ngono ra. Soalnya wit paling gede semini tabuh bedhug kada Arab niku ya sak liya mula panganane nggih mboten macam-macam nggih nameng kurma roti terus wedhus mboten enten wong Arab mangan luwak mboten enten mboten enten garangan ngono mboten enten napa malih kok entung mboten enten walang ya kala-kala ana niku nek ten hama. Niku Arab. Mula tiyang Arab niku karo Gusti Allah. Digawe wayu ganteng. Soale banyune angel. Dadi kersane nek mboten adus ya mboten tetep ayu. Tetep ganteng. Ane didamel ciri-ciri pesek itu nek mboten adus ya tambah elek. Niku wong Arab. Repot dadi tiyang Arab. Nandur wit niku biayane ratusan juta panasnya mboten umum. Nek wong Indonesia nandur wit itu ora niat mangan kates dilek isine terus tinggal lunga ngising ning sawah nemulan wis metu wae. Biasanya ini ku KTC lu enak lu manis woy ake dalam zaman pernah bayang no kopi luwak kopi dipangan luwak ini ku mawon lu enak timbang kopi sing lumrah zaman pernah bayang no nek kopi menungso kira-kira ya lu enak berarti ku mula tiang Arab nih ku kehidupannya hari ini sak liyane minyak nggih saking Ka'bah. Iki wong lunga haji nyewa hotel, nyewa napa. Maisyae kana. Madinah niku ditopang oleh makam sitok ngutok. Makame Kanjeng Nabi. Hotel urip, pesawat urip, bakul sego urip niku ya perkara ana makame Kanjeng Nabi. Nek ra ana makame Kanjeng Nabi ngono paling nyemeng angon unta mriku. Aku Arab. Mula wonge yo kaku-kaku, keras-keras. Nggih keras-keras. Wong ora nduwe hiburan. Mula hiburane niku yo nameng karo bojone. Mula nek bojo siji mboten cukup, hiburane mek ning kutok. Dateng mriki hiburane kathah mula bojone mek siji cukup. Bojo cerewet tinggal mancing. Lalu begini gue dah tadi, urep ni gue enak ni gue mau tengin Indonesia. Jadi ada ni mau tahu jaluk ni kisah di panggok non yang Indonesia ni, lu pun bejo ni bang bejo. Mula jaluk ojo jaluk ganjaran ake. Wong Arab ni gue nak solat ganjaran ni gede. Wong wudhu ni angel banyu ni uraono. Mula ganjaran ni sewu ni sembayang ni wong golek wudu mawon a angel. Teng mriki ya ganjaran ni sithik wong mburi omah ana banyune. Pemene nek di blumbang arek nyemplung ngono. Lha angel mriko niku sedekah ya ganjaran ni gedhe wong panganane angel. Mula wong Arab niku nek mangan ngangge driji telu wong sing dipangan kurma. Wong kurma dipangan nganggo dicawuk ya cepet entek. Anu teng mriki wong seko cawuk ora entek-entek. Oh ini. Dari wong Indonesia nggon paling enak. Eropa. Ketoke wong ini gede-gede, ganteng-ganteng rambutnya abang. Ana Tom Cruise, Arnold, Marilyn Monroe. Sopo maneh? Ayu-ayu mriko lho. Ayu-ayu ganteng-ganteng. Sopo sing paling ayu? Ana Brad Pitt, Angelina Jolie, lah rengge Luna Maya, betul Luna Maya ni kumriki kok keliru lor, karena ni artis-artis ni, gede-gede tour-tour ni, kadang ni dibanding no awak dhewe ngoten ya Allah ya cilik teman ya, jejer kali Arnold metekel semene tu. Arnold ini bau nih, awak dhewe pupu. Tetapi ngoten uripe nggih mboten enak tiyang Eropa niku. Wong teng Eropa niku 4 bulan kena musim dingin. Musim dingine apa? Solo 3 ora ana apa-apane. Esuk-esuk 17 derajat. Yalah niku wong mriko sing udut. Lah wong mriko suhune niku -40. Nek wis kadung adem niku -40 derajat. Nguyuh niku urung rampung pun mampet pucuke. Lah ngene iki sampeyan tak kandhani bedane antar bang. Bang kono niku nek wis dingin. Pomene kok muni wong Soviet ne wong Siberia ne. Nek ndi-ndi numpak kiri. Nggih kiri gede-gede numpak kereta tarik kiri 6. Kiri namine Siberian Husky kali Alaskan Malamut. Regane larang niku miliatan. Wong Indonesia ra iso tuku. Kirike mulane cilik. Sing saged tumbas niku wong Indonesia niku termasuk Pak Fadlizon saged tuku dia. Pak Fadlizon koncone Pak Prabowo niku duwe niku loro gedhe. Nek kirik solo tiga. Masuk kike. Lho ademe mboten umum. Mula Eropa niku meksa uripe niku nameng 6 bulan. 6 bulan kudu nyambut gawe sing akeh nggo persiapan musim dingin. Nek ampun musim dingin mboten mangan daging, mati. Kedinginan karena kurang kalori. Mulane susu diawetaken dados keju, susu dibosokaken dados yogurt. Niku wong mriko lek mboten ngoten niku musim dingin mati. Nah wong Salatiga saenake enak sak umur-umur mangan kobis urip. Mula sampean kan wong tau rono dadi aja mbayangno dadi wong kono. Mbayangno dadi wong Indonesia tetep Indonesia, mate urip Indonesia. Iki wis paling nyaman, paling enak. Eropa niku nek musim dingin mboten duwe iwak. Iwake niku garing soalnya kaline dadi es. Mila musim panas ngawetno iwak dados sarden. Dipangan di musim dingin. Nah, mula wong salat iki aja melu-melu mangan sarden. Sampeyan kurang gawean. Lah bendino golek iwak ning kali ana kok. Nyerok esuk sore isih ana ora kecekel iwak kodhok ya ana. Enake wong Indonesia ora. Dan mula Gusti Allah ini namanya ngerti kakek waja'alnakum su'oba wa qoba ila lita'a Rabu, kalian harus saling mengerti. Mula begini kita ulangi pengertian antar bang. Bagaimana pengertian? Cuman aja dimaknai lita'a rafu agar saling mengenal. Ini dimaknani saling mengenal, ini ku mboten pas. Karena apa? Bahasa Al-Quran ini ku tuwo. Bahasa Indonesia ini ku nom. Jadi bahasa Indonesia bentuk Quran niku mati. Nggih mati. Lita'arofu agar kalian saling mengenal niku mboten pas. Ta'aruf niku maknane pengertian, basa nom kali basa tuwek. Bahasa Indonesia niku petuk basa Jawa niku mawon mati. Aja meneh petuk Quran. Saniki basa Jawa apa bahasa Indonesia petuk basa Jawa kunduran trek ngono to. Niku guru bahasa Indonesia sak solo 3 tak hadiahi 100 juta nek ana sing iso. Kunduran trek niku bahasa Indonesia ne apa? Kebelakangan truk kira iso truk mundur kena orang wis iki ana dhuwit ATM ku gawonen kok nek ana sing iso maknani kunduran truk pecirit lho iki bahasa mulu nek ngomong bahasa pecirit trusupen ayo medengkreng ngene ora iso. Oh, bahasa Indonesia apa mana polisi? Polisi itu neng sahadat nganggo bahasa Indonesia musyrik. Ono Pak Wakapolres. Nah, ini kok antar setunggal malih ini. Ini ku neng moco sahadat kok nganggo bahasa Indonesia musyrik seketika nih. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Saya kita takon ini menjadi saksi ini ku nama. Apa saksi menurut terminologi dalam bahasa polisi? Ini itu belah-belah. Saksi ini kenapa? Orang yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri itu namanya saksi. Oh, rumah ada apa ya? Aja ada yang ngantuk. Saksi adalah orang yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri orang nganggo wakil. Lah nek saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, sampean krungu dhewe. Melihat sendiri ya enggak. Lho mulo nek bahasa Indonesia padha bahasa Arab, semaput. Makalah tuwa soalnya. Mulo nek bahasa Indonesia niku nom, mulo nek bahasa Quran petuk bahasa Jawa niku rada imbang padha tuweke. Asyhadu an la ilaha illallah anak seni ingsun anak seni i'tiqadun bil qalb Allah ilaha yen ta ora ana pangeran kang wajib disembah kelawan hak iku maujud illallah angin Gusti Allah beres. Mula nek ngomong kok bahasa Indonesia maput sampean. Mula kathah niku wong nafsiri Quran kok nganggo bahasa Indonesia bleset langsung. Mula goleki tahlil ra petuk malah petuk kirek halal. Ini masalah. Lu jauh pisan-pisan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, ini ahli bahasa itu kan beda no pengasih karo penyayang bedanya apa. Kiamat kurang rong dina weruh iso. Pengasih ini bahasa Jawa ar-rahmani kang dat kang welas asih ing dalam dunia lan akhirat. Ar-rahim kang welas asih ing dalam akhirat blo. Lah kok ora rampung. Mulane niku sebab napa Jawa niku tuwek. Wong Inggris muni rus ngono. Muni rice. Wong Arab muni rus. Wong Jawa ya delok sik rus rice iki. Nek cilik wine. Gedhe titik pari. Wis panen gabah, wite damen. Kulite sing pecah dedak, katul. Nah wis dipecah beras, cuil-cuil menir. Nggih, buntel godhong lontong. Buntel janur kupat, lonjong pitik lepat. Diublek-ublek bubur. Ora dibuntel sego. Gondol cecek siji upo. Silite gosong intip. Ora kepangan garing aking utawa karak. Wong Arab rus, wong Inggris rice, enteng rice, rus, mana planeng wong Jawa yang bulat sama. Lo ngarapi sakoto tiba, wong Jawa ya delok tiba ni sih, mengarap kok lambini lemadok nyosop, ukuran juta, muring geblak, surut ndelosor, glundung-glundung koprol. Rene gelimpang. Hah, lagek ti. tiba. Inggris apa sleep, Arab naum. Wong Jawa Pak Wali Kota ya nindro, para kiai nindro, ngandape sare, ngisore meneh tilem, pangkat ngisore tilem. Ono kekasih kita bubuk. Lha ini gak mulai ono bubuk yang ya ini ku bahasa gitu, bubuk yang wong biasa yo turu copet micek. Loh ini dinamika memahami sebuah bangsa mulu itu pengertian Allah ya litarofu agar pengertian balik-balik wong Eropa lu gede dhuwur tapi selama 4 bulan randi srengenge kono niku srengenge ilang kena musim dingin. Wademe ora umum. Mula karo Allah ya digawe gedhe. Soale nek digawe cilik iki gatuken mati. Iki gedhe. Wong gedhe ben matur ra mati. Lah musim dingin niku mboten gadha srengenge. Wong Eropa kehilangan sinar ultraviolet. Karena ultravioletnya hilang, maka pigmen kulit hilang, berubah bintik-bintik kaya kulit tekek. Makanya kalau musim dingin mereka berlari ke Indonesia untuk apa? Dedek di pantai-pantai simpakan tok utangan tok kadang itu plus plus nurana apa-apa nebel hasil enggak, ini aku buatan porno, ini aku dedek sampai anaknya sih ngeres. Mula Pak Wali harus punya pengertian. Karena mereka kesini berjemur, maka jangan dibikinkan perda. Turis masuk ke Indonesia harus pakai jilbab. Jangan, engko pindah ning Thailand. Silakan di pantai-pantai Indonesia. Nek sampean kuat ya moro, dene ra kuat ya ngadong. Ngono. Kasih kesempatan mereka menikmati matahari Indonesia yang tidak pernah ingkar janji, pagi terbit, sore terbenam. Kalau pengen dene delok srengenge. Tadi mereka lihat matahari niku bayar pesawat, nyewa hotel, kepengen terus srengenge. Nang sampean ora tau bersyukur jam 11 awan buka jendela ora srengenge, malah lek lunga ning sawah raine ditutupi wedi srengenge. Sing kono yo kelambenan singlet nyeu. Wong Eropa niku nek musim dingin ra duwe godhong. Mula ra ono sayur. Mula wong Korea niku ndamel sayur namine kimchi. Kimchi niku sawi diawetno dipangan sampai 5 tahun. Iku padha karo sapi mangan damen garing niku. Lah nek wong kene sayur bendino ono, kenapa? Karena kalau musim dingin seluruh daun rontok kena musim gugur. Sing mboten rontok namine godhong sitok, namine godhong cemo. Cuma orang ini kudok simpatan rontok. Makanya bulan Desember konco-konco Nasrani niku nek hari Natal ngangge godhong cemoro. Bukan saking hebatnya daun cemara, ya meng godhong ini kudok simpatan rontok. Mula Natal itu kok seandainya asli Solo Tigo, iso godhong sawo, iso godhong jambu, godhong telo. Mula sampean harus pengertian, ojo nesu. Makanya ra usah emosi nek ngarepe masjid ditanduri godhong cemoro. Ra usah, jangan tanam pohon cemara di depan masjid kami. Itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Cah nom-nom kudu ngerti sing kaya ngene. Makanya perbedaan bangsa Allah nambah ngendikake kalian harus pengerti. Pengertian wis ngerti yo. Wong Eropa isakno ra duwe godhong, ra duwe napa. Pemene wong Afrika, ya Allah, Afrika niku ra ono wong ayu. Ireng-ireng nang blonteng kabeh. Wedak isere-sere, ternyata niku napa? Taek gajah diudhek ngangge uyuh jaran. Untuk apa? Melindungi dari sengatannya nyamuk, sebab nyamuk Afrika ganas e ora umum. Mboten mempan kali tiga roda nopo male cap kingkong. Bikin mempan, maka yang mempan mengenai tae jarak, tae baca diudek ngangge uyuwe jaran saripati ini diusapno mula blonteng blon blonteng, makanya Gusti Allah kaya wong Afrika ini ku ireng supaya nek diuber singa ora ketok. Lah nek digawe putih ngene iki diuber singa mlayu nanti. Lah nek digawe ireng begitu mengkurep dikira kayu kobong. Lha ngene iki bangsa dipengertikan. Ulang Afrika niku ireng-ireng. Wong Afrika mangan angel. Nandur pari kathah betete timbang pari. Sekali nandur pari diuber betet entek. Nandur telo parani celeng ludes. Akhirnya panganannya wong Afrika ya rasa nandur melayu, kidang, babi ini pangan uber berburu dan meramu. Wong Cina apa kok tembem-tembem sipit-sipit nih? Ya soalnya Cina ini pun serengengin apa nih salju nih medun, serengengin nih metu. Tadi kan silau. Suwe-suwe kriyip-kriyip. Nah, Cina ini pun nate nih, cemburu kali Indonesia. Karena Indonesia ini menjadi produsen kayu olahan terbesar di dunia karena duwe kayu cepat tumbuh jenengane singon. Singon ini 5 tahun gede nih sawit kelopo. Cina pengen nandur 3 juta hektar supaya nih 1 hektar dipanen 1 tahun berikutnya si jine ternyata nopo ditandur 5 tahun gede nih yang sak bau ngeten itu. Soalnya agar rada gede kademen kena musim di dingin katuk enira sida gede mencak kademen. Mula wong Boyolali ini kan rapat gede-gede wong awane adem. Mungkin ya wong pesisir gede-gede awane panas. Lah kita wong Indonesia Masya Allah enak-enak. Mula jangan lupa kita ini orang Indonesia digawe cili-cili pesek-pesek lah tak ada masalah. Karena kita ditempatkan oleh Allah di buminya yang paling indah namanya Indonesia. Indonesia enak wong Indonesia. Wong hak wong Eropa rande ijazah mati ra nyambut gawe. Wong kene rande ijazah urip anggere sregep nyekel setrum ning kali urip. Lha iya. Urip, makanya kita harus punya cara pandang Indonesia. Indonesia wong cili-cili, Pak Wali ndak usah terlalu serius menguatkan sepak bola, ora usah membiayai sepak bola gedhen-gedhen, ora ono hasile, tetep kalah karo wong Inggris. Wong Inggris gedhe dhuwur, wong kene cili-cili bali padha peraturane po. Padha kalau mau main menang dalam sepak bola bukan urusan apa wali kota, urusan siapa? Menteri Kesehatan. Nek kepengin bal-balan menang pasrahno Menteri Kesehatan. Cari perempuan sing tinggine 170 cm dan cari laki-laki sing tinggine hampir 2 meter. Cari 50 pasang mawon kawekno. Wah anaknya lah gede-gede dawa-dawa lah ini ciri-ciri ini ya sepak takraw ini cari yang besar nanti besar. Makanya ini cara pandang sepak bola basket ya mesti kalah ngomongnya ciri-ciri mungsu wong NBA yang sak keletok orang-orang udel tinju ya tetap kalah karo wong Amerika. Yaya Abdal ini sakti ditinju orang mempan, orang kebal tapi nek musuh mektisen tetep ngelompat ring juru tetep mencolot tetep kalah karena keluar arena. Akhirnya ditinju pisan metu ke ring munggah manena ya entek waktu ring lu kaya itu Indonesia. Maka cara pandang inilah yang terpenting kita miliki. Kita ini Indonesia sampean Indonesia itu dan tidak boleh dilupakan. Makanya wong-wong ini belajar tentang Indonesia harus paham. Makanya bangsa sing paling indah ini apa sing ra duwe? Duwe kabeh. Bangsa surga ini apa aja memiliki. Tiang Arab duwe cerita cinta yang sangat mengharu biru berderai air mata Kais dan Laila. Wong Eropa punya kisah cinta yang menyakitkan namanya Romeo Juliet. Wong Cina duwe cinta yang mati cok jenengane sampai ing tai. Apa kita enggak punya kisah cinta yang mengharu biru duwe ande-ande lumut? Kita punya ande-ande lumut. Roro Mendut, Prono Citro, Peting Kuning, Peting Abang. Letole si ande-ande lumut. Tamurunono putri kang unggah-unggah. Dengar. Iku lagu cinta sini. Lagu cinta kono. Oh my love. My darling. Lihat duwe apa sih lihat duwe. Kita punya semua. Malaysia duwe. Isabella adalah. Kini duwe. Lebih baik kau bunuh aku dengan pedang. Lo artinya seluruh bangsa itu sama, punya kedudukan yang sama, kisah cinta juga punya. Tiang Eropa duwe orang kuat jenengane Samson. Samson and Delilah. Lo wong Arab duwe Sam'aun al-Ghazi. Apa kene ra duwe patung Ponto? Bangsa kuat gawe candi sewengi tok. Mengkalahi karo pitik. Punya orang Eropa punya kisah cinta ibu tiri yang sangat kejam namanya Cinderella. Kena orang duwe duwe bawang putih bawang merah konon duwe kura-kura ninja kena duwe kancil nyolong di apa yang kita gak punya. Jadi bongsamu apa-apa duwe. Maka jangan malu menjadi Indo. Nah, kita orang Indonesia. Apa duwe? Apa yang enggak ada punya? Ayo. Alat musik duwe. Orang Arab punya alat musik jenenge terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Wong Eropa duwe alat musik terbuat dari kayu dan kulit namanya gitar, aitara utawa gitar. Gaya terbang gampang kayu karek ketok. Kulit pedus karek motong, pemenek riyo kurban, rapayu kulit pedus. Gitar kayu karek ketok, tali karek nyancang, itu gitar gampang, tulinan gitar paling enteng. Alat musik paling gampang terbang karo gitar, ini saya eneng. Ini ngono iso, aku tak gerayangi tok muni. Udah, amin rangandel, aku tak praktek, ngomong gitar muni ini aku ingatkan. Tapi orang Jawa, orang Indonesia punya alat musik yang melampaui itu semua namanya gamelan. Terbuat dari logam. Maknanya apa? Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Lu tadi pede dari orang Indonesia, saya ini bocah nom-nom yang rapede. Jadi orang Indonesia kayak rambut ireng rapede di abang-abang. Akhirnya jadi LKMD Londo Komeng Dasi. LKMD Londo Komeng Dasi. Duwe pitik netes neng kene, mangan jagung kene. Kadang mantai wong Solo Tiga. Begitu gede gede pitik Bangkok. Saya dipangan taek Solo Tiga kok gede ini pitik Bangkok. Ono jambu diuyui wong Solo Tiga gede ini jambu Bangkok. Ono kunci nyongok kiwa tengene kunci Inggris. Sing asli Solo Tiga karek siji gula Jawa. Kita ini dibikin tidak percaya dengan bangsanya. Pertama tidak pede menjadi Indonesia. Lama-lama kita tidak pede menjadi orang Indonesia. Dalam segala hal dipimpin presiden tidak pede, pengen khilafah. Dua merah putih ora pede, pengen gendera tauhid. Ya, dua pemain ora pede. Kita ini mulai enggak pede. Dua TNI elek, dua polisi elek, dua tumpeng elek, dua ingkung elek, duwe tahlilan elek, duwe yasinan elek, duwe sedekah bumi elek, oh elek kabeh sing apik kare sapa? Kare raimu dhewe ya. Ini yang mulai ditanamkan ketika orang sudah tidak pede dengan bangsanya, maka dia akan dengan mudah menguasai sebuah bangsa dan negara. Ibu-ibu ora pede saiki jesewean. Wah kok katoke wong londo. Jenenge katok legin. Nek tinggo londo pantes wong dawa lurus, tinggo wong Salatiga ora pas. Wong cendek-cendek teng pethekol ngono kuwi ora pantes. Nggih, wakile sing siji teko nggawa pelang, pelangsing karena kepengin langsing ben dienggo pan. Pantes, akhirnya tuku obat pelangsing. Bareng tuku obat pelangsing, wong murahan wetenge loro. Asam lambung. Tapi ibu-ibu pasti nekat duwun go, tapi dadi ayu nek langsing pancen iya. Ayu rapi lurus ini, orang itu blendungan. Nek pun lurus, isih urung pede sebab kulite ireng, akhirnya tukokne bayi klin. Pemutih, walah sibuk nganggo pemutih. Wis putih, apik, bar ngono no golek obat penghilang koreng. Penghilang luka. Wong menyen wong mriki niku biasane ning sawah korenge akeh. Akhire korenge ilang dadi apik, lohang sing kulite apik mandi susu. Bar ngono wis tuwae apik nganggo klambi you can see ketone. Ya ten dadi ayu tenan wong wedone wis ngono. Terus mangke terus kurang putih raine diklotok biasa. Itepet sembung rambutnya cetabang kocomotone neng gundunan weh ayu tenan waktu keluar itu ngelak wedok ya wadah ya apa ya ini terus kurang apa menenek orang tinggoni sendal du dua kali jinjit begitu wis jinjit tabrakan kali nopo kali dunia Indonesia yang berbasis agraris akhirnya orang lungo neng sawah akhirnya raneng sawah ya juga gelem nyusoni anak barang wong wis dadi wayu ngono nggo bapake tok ra nggo anake akhirnya anake pasrahno sapi akhirnya kon atus ya moh ngajile moh barang wis ngoten niku terus butuh mangan begitu butuh mangan ra gelem nyambut gawe sawah di dol, nek wis sawahe didol dituku kali perusahaan-perusahaan besar. Akhirnya orang nyambut gawe ning mriku sesuai duwe entek. Bareng yen duwe entek terus ora iso dodol apa-apa sak liyane dodol kesejahteraan rumah tangga. Lho ngene iki kadang nek ora hati-hati, maka PD menjadi orang Indonesia itu penting. Kula keliling donya sarungan ra ono sing balekno. Kula teng Prancis sarungan ngopi wong kono ya ente dari mana Indonesia oh Indonesia good orang-orang Indonesia jelek orang-orang apa Indonesia aku pengen ke negaramu kalau boleh bertukar warga negaraan kamu menjadi warga Prancis biar aku jadi warga negara Indonesia mau makanya kadang pola pikir seperti ini nih ya Allah susah gitu nih. Oh Indonesia nih, lungo neng Jepang, tiba-tiba birokrat pergi ke Jepang, pengen kau wong Jepang, jam 5 masuk kantor, jam 5 lagi mulai, wah hebat orang birokrat Jepang, ini luar biasa tertibnya jam 5 masuk kantor, jam 5 pulang, mantik seandainya Indonesia begitu pasti akan maju, urung mesti, wong Jepang pengen kau wong Indonesia, jam 7 ketangi. Enggak iso ngeterno anak sekolah bareng ini iso ngedusi manu jam songo lagi ngantor jam siji wis mulai mangan becak apa mau? Becak kecok itu apakah negeri kita runtuh? Enggak, biasa aja negeri kita tetap berjalan dan hari ini perjalanan negeri ini semakin menampakkan akan menjadi negara yang kuat. Tapi ono sing ora pede dadi wong Indonesia duit tol ora pede apa itu tol gak ada manfaatnya cari sopo tol gak ada manfaatnya nek tol gak ada manfaatnya ora mungkin wong sak dunia bangun tol aku itu ke Surabaya sak jam setengah, rong jam wis tekan Solo. Tiga, nek ra ono tol e, 17 wulan nggih tutuk. Bayar, ya bayar wong enak orang bayar. Dunia ini menjadi negeri yang bagus. Apa mbiyen ono mbiyen 5-10 tahun yang lalu wong antri beras, antri minyak. Artinya apa? Problem masyarakat adalah problem kelas bawah. Saiki sing rusuh napa? Tiket pesawat. Artinya apa? Sing ribut kelas A atas, kelas bawah nyantai golek kacang ono, golek lontong ono, golek apa ae ono, sampe golek tukang pijet ono ning ngene marep melek apa tunane terlengkap. Indonesia negeri yang sudah mulai merangkak bagus, tapi wong ora pede. Ya Allah. Akhirnya anak-anak muda ini enggak pede ya. Kita punya perlengkapan, perbendaharaan sebagai sebuah bangsa. Nah, sekarang dunia sedang geger melihat Indonesia. Kenapa? Ada sesuatu yang disuguhkan oleh Indonesia yang tidak mungkin disuguhkan oleh bangsa yang lain. Dan itu adalah sesuatu yang sangat sulit dibuktikan oleh negara manapun. Apa itu? Arab satu bangsa, pecah menjadi puluhan negara. Eropa satu bangsa, pecah jadi puluhan negara. Tapi kita puluhan bangsa bersatu dalam satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Mana ada prestasi seperti itu kalau bukan prestasi kita. Anak-anakku sekalian, percaya zaman dengan Indonesia. Bung Karno membangun bangsa, Yai Hashim membangun bangsa, semua membangun bangsa dengan disadari bahwa bangsa ini memang berbeda. Beda dengan biyen ono suku Jawa. Niku nek cara Roma Irama napa niku? 135 juta penduduk Indonesia. Teret teret. Iso sampean. Saget. Ngono lha aku cek leren sedih lu. Ayo nyanyi sampean. Saget. Nanti caca di caca. Lo tak ngrungokno kala-kala nyanyi. Ya. Aku ora iso nyanyi soalnya. 435 wiyen. Sarengi pun 200 juta lebih. Dan itu bersatu. Dan persatuan itu dilambangkan dengan semboyan besar namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Itu semboyannya siapa? Apakah itu semboyannya Bung Karno? Bukan. Itu semboyan yang digali dari apa yang pernah ada di Indonesia. Kalimat itu dikeluarkan oleh Empu Tantular ketika menulis sebuah buku besar namanya Suta Soma. Lah kenapa bahasa itu ada? Karena kita ini dari dulu tanah surga. Makanya seluruh bangsa di dunia ini berjalan menuju ke sini untuk apa? Mencari surga itu. Ada bangsa zaman kuno niku kondian, namine bangsa Yunani. Bangsa Yunani ini bangsa pinter-pinter duwe filsuf Plato, Socrates. Tapi mereka merasa terganggu ketika ada cerita tentang surga. Ternyata surga itu banyu ora tau mandek, selalu mengalir, daun tidak pernah rontok, matahari tidak pernah hilang sepanjang tahun, hawa tidak panas, tidak pernah dingin. Dan Yunani tidak seperti itu, 4 bulan kehilangan matahari. Maka Yunani memerintahkan seorang pengembara namanya Bartolomeus, ono golek tanah surga itu di mana. Bartolomeus melakukan perjalanan dengan naik kapal hampir 20 tahun. Akhirnya dia menemukan surga itu disebut Argir atau Jabadiu. Lah Argir atau Jabadiu itu di mana? Sing ngerti Bartolomeus itu. Makanya kemudian mau pindah Yunani Argir atau Jabadiu, tapi gagal karena konflik Kreta Sparta. Akhirnya gagal pindah, sing pindah mriki rombongan saking India yang menemukan catatan Bartolomeus namanya Kudunga. Niku boyong golek tanah surga, sak negara terdampar di sebuah pulau namanya Pulau Maldives, bikin kerajaan besar namanya Salangkanaya. Kerajaan itu gak bertahan lama karena bukan surga. Maka kemudian dia berjalan terdampar di sebuah pulau yang kemudian membuat satu negara baru namanya Kutai Kartanegara. Negara ada di ujung timur Kalimantan. Dari sana kemudian punya anak Dewa Warman, geser teng ujung kulon damel kraton Salukonegoro. Punya anak namanya Purna Warman, masuk pedalaman Jawa Barat damel Tarumanegara. Di putra kale sing setunggal Sinasanaha, geser teng ujung itu teng daerah kidul damel kraton Galuh. Sing setunggal naminipun Sima, geser teng Kalingga pesisir lor, dan membangun kawasan-kawasan daerah Semarang mulai dari apa, mulai saking Demak, mulai Jeporo sampai Semarang, sampai Solo Tigo saking wetengene niku, itu sekitar tahun 700, tahun 600-700. Jadi nek kira-kira ditemukan sebuah bukti masyarakat Solo Tigo sudah punya daerah namanya Solo Tigo 1200 tahun yang lalu, dimungkinkan bahwa daerah sini masuk kawasan Kalingga. Terus keraton niku diterusaken kalian Sinasanaha teng kidul, di anak Sanjaya masuk pedalaman Jawa Tengah damel keraton Mataram. Akhirnya menjadi negara besar di Jawa Tengah. Ngapusate Dieng saking wetengene. Lah apakah yang bangun Solo Tigo niku saking Dieng napa saking si Sima? Lah niku mangke butuh penelitian yang sangat dalam. Lah kula takok jine mangke tak paranane. Jin sing urip zaman sakmono iku jin Solo Tigo iki nendi ngene. Ono lho takonane ngene. Nek ngaku ya syukur, ra ngaku ya ora apa-apa. Orang aku paksa kan aku. Jadi akhirnya muncul kerajaan besar di sini dan itu menjadi negara terkuat di Nusantara. Tapi ketika kemudian di Jawa Tengah sini, kerajaan Sanjaya, kerajaan Mataram pecah. Karena apa? Ada dua wangsa sing pindah agomo. yang bangsa Sanjaya tetap Hindu, bangsa Shailendra dadi Buddha, bangsa Sanjaya dipimpin Panukuh, bangsa Shailendra dipimpin Garung. Saat ini pusatnya termasuk teng daerah Wonosobo, namine rak apa namine kecamatan Garung. Rakai Garung wongi sekti anti Hindu, anggur kru wong Hindu kebuki. Itu sekitar tahun 800 kebuki. Sampai akhirnya Garung kondang namine Semaratungga. Semaratungga menang perang anggur Hindu pateni. Sampai rojo Hindu namine Panukuh melayu teng India. Enggak mau jadi raja, tapi belajar arsitektur, pulang dikenal dengan nama Resi Gunadarma. Akhirnya Semaratungga begitu menang perang pengen gawe candi Buddha, enggak punya arsitek, wong goblok kabeh, gelut mawon. Cari arsitek, ketemu arsitek Hindu namanya Gunadarma itu. Akhirnya Gunadarma dikon bangun candi Buddha, padahal dhewe wong Hindu. Lahirlah candi Buddha ning modele Hindu yang dinamakan Sambara Budu. Budura akhirnya dikenal jeneng Borobudur. Mula mboten bener nek Borobudur niku dibangun Nabi Sulaiman niku tiyang ngawur sak ngawur-ngawure namine Fahmi Bazar niku. Pamane Nabi Sulaiman utawa Sulaiman niku ngawur. Iku saking mumete cerita sebesar itu gak mungkin diletakkan di Timur Tengah ora ana buktine. Maka ben cocok lebokno Indo. Ibarat gambar tanpa bingkai, yang mampu membingkai adalah Nusantara. Jadi bongsomu akhirnya lahir candi Buddha bernuansa itu lentilala. Semaratungga ini di anak wedok Sumatawa yang namanya Pramoda Wardhani. Lah Pramoda Wardhani jatuh cinta karo Panukuh utawa Gunadarma. Akhirnya anak Raja Buddha jatuh cinta karo wong Hindu. Bapak ayo mumet ya dong. Aku iki anggar kerungu wong Hindu tak pateni lho, kok saiki malah kowe jatuh cinta karo wong Hindu. Ya wis nek ngono aku nek ora oleh pateni ono sisan, Pak. Akhirnya karena cinta ya wis nah, nah timbangan ini rapiyo-rapiyo. Akhirnya anak Raja Buddha menikah dengan anak orang Hindu. Mula nek gedhe aja nemen-nemen 01 02 wis leren rasa diterus-terus no. Nek 0102 kok terus no, jangan-jangan kok anakmu jatuh cintamu mendasmu malah nekal. Lu akhirnya karena itu terus rukun. Sing Hindu dibuatkan candi besar namanya Prambanan. Di bawah pengampu namanya Resi Kumbayoni, kontraktor jenengane Loka Pala anak Ega Garung atau anak Rakai Pikatan. Putune Garung utawa anak Rakai Pikatan sing maune jenengane Panuko. Setelah itu bangsa ini damai. Balaputra Dewa pindah ke Palembang karena ledakan Merapi. Teng Palembang wis ora ribut agama, maka Palembang menjadi negara besar namanya Sriwijaya. Sing pindah ngetan jenengane Sindok membangun wangsa Isyana, dados cikal bakal kerajaan besar namanya Singosari. Gak lagi ribut masalah agama, maka Singosari mampu menaklukkan 2/3 dunia dengan menaklukkan Mongolia, sebuah negara penakluk Arab, penakluk Eropa, penakluk Cina, takluk dengan bangsa Nusantara yang dipimpin oleh Kertanegara. Dan itu belum pernah terjadi ono bangsa Mongolia ditakluk nih karo wong Singosari. Entek sama lo jombayang no. Kapal Mongolia paling besar ngangkut 1500 tentara 500 kuda, tapi kapal Kertanegara sanggup ngangkut 2500 tentara 1500 kuda. Ini dawane ini 150 meter, lebari 70 meter. Ini kapalnya Kertanegara. Sebab apa kayu lian gede-gede. Lu makanya bangsa lain takut dengan bangsa ini karena ini bangsa besar. Itu lu bangsa ini bangsa yang kuat. Akhirnya kenapa? Karena rukun. Maka setelah itu tumbuh Majapahit juga rukun. Semakin muncul bangsa, semakin muncul agama yang berbeda-beda. Akhirnya tumbuhlah slogan Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu. Akhirnya bangsa Majapahit yang tadinya meneruskan Singasari mampu menaklukkan 2/3 dunia, bahkan sampai Madagaskar dan sampai Korea Selatan. Makanya di Korea Selatan onten provinsi namanya Kimhae, danyangi jenengane Surowareng. Ora mungkin Surowareng kok wong Korea Selatan, mesti wong Jawa biyen. Lu ini kita punya bangsa, maka semenjak itu bangsa ini saling jaga. Sing Buddha dijogo Hindu, sing Hindu dijogo Buddha. Maka kemudian kalau kemudian salah tiga, ada proses bersama saling menjaga dan menjadi kota toleransi. Nek ono Natal Banser Joko Gereja, ndak usah kaget, itu adalah warisan asli bangsa Indonesia. Iku asli bangsa Indonesia. Mula wong Indonesia niku pusat toleransi terbesar. Wong Islam apa meneh kaya kula niku bertoleransi, cok. Nek kula niku teng Arab ngono, ya Allah, jeneng kula dawa. Asy-Syaikh Al-Fadhil Al-Alim Al-Allamah Hadrotul Mukarram wal Muhtaram bin Karim Tawawa. Nek kula ngeten niki teng Arab, Kyai Abda nek teng Arab dawa. Tekan Jawa kiai ngono, cok. Mengsak aku mil kiai, padahal kiai ni gue neteng jawab ni gue toleransi karo kebo kiai selamat harus bertoleransi karo tombak kiai pleret, harus bertoleransi karo kiai Semar, harus bertoleransi karo kiai haji lagi kiai haji, bertoleransi jawab ni gue biasa. Bahkan wong Jepang harus berterima kasih, bertoleransi dengan yang lain. Saking mereka merek Yamaha, tekan mereka jadi Honda. Honda mau apa kang? Mio. Itu kapan Mio kita jadi Honda? Itu hanya terjadi di Jawa, di Indonesia. Pompa air kabeh kudu toleransi karo Sanyo. Angger ono pompa air mesti Sanyo, masih Panasonic masih tap Sanyo. Semua minuman botol kudu toleransi karo Aqua. Aquamu apa Ades? Kabeh pembalut harus berkompromi dengan Softtek metune Laurier. Kabeh kathok harus bertoleransi karo Lipes. Lepis padahal jin. No. Angger mie instan Sarimi. Ini Indonesia mulo. Angger wong nyanyi biduan. Angger wong Eropa, London Amerika. Lan ini kompromi di Indonesia. Ngene ini basic-basic ini yang orang kalau ndak paham, aduh susah. Pasti dia bukan dari Indonesia. Ini bangsa dari dulu berkompromi. Indah. Halal yang sederhana tunggu. Nah, kebesaran bangsa ini kemudian menjadi cerita-cerita yang luar biasa. Apapun yang dimiliki tentang kisah sebuah bangsa, kita punya dan kita tidak perlu malu. Duwe kabeh apa sing ora duwe. Kita punya keris. Keris ini senjata yang sampai hari ini orang Eropa manapun gak bisa memahaminya. Karena keris yang dari logam bintang bisa meleleh di suhu 15.000 derajat. Sementara Jerman hanya sanggup mengangkat suhu sampai 7.000 derajat. Setelah itu reaktor nuklirnya sudah pecah. Tapi kita punya keris dengan suhu peleburan 15.000 derajat. Sampai hari ini mereka tidak pernah ngerti. Ojo menekono aku dulu gak ngerti. Nganggo geni apa? Makanya kalau ditanya kira-kira api apa? Ya iku mestine jin, cekel, cemplung nang neraka, angkat meneh. Oh ya mengoten iku. Ora iso jawab kok kita ilmu ini hilang wong podo gobloke bisa. Ya itu. Makanya bangsa ini sebenarnya penuh teka-teki, sampean aja kadang tidak pernah ketemu yang lain jadi nganggap bangsa ini bodoh. Gus Dur sakit. Ini menjadi legenda dunia. Ana wong stroke ping 8 ora mati ya Gus Dur itu. Maka penasihat-penasihat kedokteran dari Eropa datang ke sini. Delok iki wong apa kok ora mati. Akhirnya diteliti, akhirnya iso diombeni banyu donga. Ini air apa? Air serit aku yo. Biasanya apa? Setelah itu tak ajak jalan-jalan kemana-mana, tak ajak lungo itu. Antropolog tak ajak lungo. Iki dokter tak ajak lungo. Dia heran kalau pengobatannya wong Indonesia. Hanya di Indonesia ono pengobatan pakai sistem Bluetooth. Apa obatannya nyangen-nyangen? Wong ngerti manuk ya nyangen-nyangen kok jempolnya sih ditaleni. Ku nek wong Indonesia lalu. Dan itu sembuh. Bagi mereka ini pengobatan apa? Tapi sembuh. Hari ini mereka melakukan penelitian dan sampai hari ini mereka belum bisa menemukan sebab apa. Aku takon, aku orang ngerti pokoknya aku dipraktek ngono. Hanya orang Indonesia sing loro mata diuyui. Seandainya pengobatan itu menjadi kebiasaan bangsa ini, pabrik loro mata tutup. Tapi kita diceritakan itu pengobatan tahayul, pengobatan bid'ah sekarang mulai. Hanya di Indonesia ana wong canteng yang drijine nanahan encepno silite pitik. Loh. Ini dianggap ini pengobatan sesat karena masuk ke tempat keluarnya kotoran. Tapi mereka enggak ngerti di ujung pertemuan antara keluarnya telur sama keluarnya di situ ada zat asam yang luar biasa asamnya untuk melindungi rahimnya ayam sehingga ayam masih tencek tetelek kok enggak bisa kotor. Karena di situ asam yang menghancurkan kuman sing nyebabke napa ndok niku lembek begitu lewat bolongan niku langsung atos mulut tangan sing loro cruk metu atos. Itu nek wong Jawa ora duwe. Lah yang kaya-kaya begini kita itu. Saya pernah sekali ini peneliti Indonesia itu gajinya per jam itu 300 juta. Kebetulan kula sing nggawa keliling ke Indonesia. Kula ngerti wong niku pinter dalam ilmu antropologi, wong murid Denis Lombard yang menulis Nusa Jawa Silang Budaya. Tak inepno ning hotel ning puncak itu apa ning villa. Aku disemeni esuk-esuk terus wong iki goblok. Depan villa ini ku enten gedang, gedang ini ku mateng tak tebang, diamuk lho. Kenapa dipotong? Lah kenapa? Ambil buahnya biar nanti buah lagi. Oh goblok wong iki aku. Ya gedang iku nek wis dicuwa pisan ya wis ora ono gedang kok woh susulan. Emang Lombok. Oh pintu gitu. Akhirnya setelah itu matek musuh kula. Tak garapin tentean. Aku ndak mau. Mi apa? Gula putih. Mau apa? Aku minta gula merah untuk bikin teh. Eh nyawa ini gula abang. Angger isuk ngetoki gula abang. Seneng wah ini good. Good ya enak. Selang 3 bulan tak ajak jalan-jalan Purworejo. Tempat pembuatan gula. Meruang menek legen. Ditus neng opo wacan terus diudek wong ora kelambenan. Wah. Yo ring ketok dredes. Ini mau bikin apa ini? Japanese candy. Permen Jawa. Kocoen. Akhir bareng kental. Lu kok bisa mengental? Ya iya wong jenengane candy yo kental. Lah itu dicita angge bathok. Wah, ukur. Begitu dicopot teking bathok ide langsung sadar. Nah, iki kan sing tak pangan bendina. Lha aku mati piye jarene ora iso nek kowe mati nggih biyen bangsa kowe entek biyen. Tuwen. Terus meniki tak critane tentang orang-orang kalau salah melihat Indonesia. Tak betul teng Cirebon melakukan penelitian ibu-ibu yang bekerja di pabrik gula. Kula dilokno gara-gara napa? Ibu-ibu sepulang kerja tumpak truk mulih. Negerimu negeri biadab. Kenapa? Wong padake sapi. Ya karena bagi mereka yang namanya truk itu angkutan hewan. Oh ya babi memang itu kan pekerja. Terus mau apa? Kalau bisa besok carikan mobil yang bagus, yang ada AC-nya itu baru itu namanya penghargaan terhadap mesin produksi. Yo, besok tak gawak no elep. Agak no elep anyar ada AC-nya full AC. Sebelum naik elep tak kasih makan mie, indomie, ono sawine karo ndok. Ngombe ini es cendol warna-warni. Terus kue rainbow. Blunteng-blunteng. Mangan lu arak, setelah itu mari kita naik elep ber-AC. Aku lho wis ngerti kula lungguh ngarep jajar sopir. Penelitinya tak taruh di belakang. Wah, ini bangsa yang bagus menghargai pekerja. Entenono. Dia enggak tahu bahwa akan ada sesuatu yang terjadi, dia enggak ngerti. Dia wah, good ini loh, negara yang menghargai pekerjanya. Iya, iya wis nang menang orang cerewet ta lho. Dapat setengah kilo aman. Begitu satu kilo. Iki opo jane entenono anu. Oh, bareng ibu-ibu sak elek. Dek adus niku utane. Oh my god. Ya salahmu. Medun itu Anda benar lah ya kan. Oh, kira paham negaraku cerewet. Makanya apapun orang luar jarang bisa mami. Ham salah, apa-apa salah karena bukan orang Indo. Indonesia. Mulo dilono salah, yo ngene salahmu. Oh, ya, ya. Saya enggak mau ikan yang dibekukan. Mau apa? Ikan fresh. Ya wis, sing paling gampang urip lele. Tak ingokno lele tak timba bendino tuku tak timba bendino. Oh, good, goreng beteti dhewe. Ikan segar. Ini ya karepmu. Dalam waktu 3 bulan tak ajak teng Garut. Itu mau apa? Mau eek. Lihat ini, lihat apa WC helikopter ini. Ini apa ini? Ini mau eek. Nah, begitu eek pun otok gitu. Tahu apa itu? Monster. Itu monster. Lah orang Eropa kan gak percaya monster. Di syuting delok ngene begitu iku rene iku lele. Kok koyo sing tak pangan. Kula diuber keliling impang niku. Wow, kalau aku mati nek kowe mati wong bangsa kowe entek pian. Wes ono. Lah dia selalu protes. Protes tapi dia lama-lama oh ya ini negaramu. Negaramu ku dia ngene, cara negaraku biar diurus di negaramu, kamu urus caramu dan kamu urus negaramu. Kami akan urus negara kami untuk anak cucu kami nanti. Ya, ini kadang terus itu salah. Oh, bangsa kita wong londo itu pengen kaya wong Indonesia. Kok tiba-tiba kene pengen kaya wong londo. Ora usah. Yes, ngono ya mene sik jagong cekika cekiki ora wong Indonesia. Ora ono. Sesuk mangan apa? Urus sesuk. Oh, saiki apa dipikir? Lha nah, ini sudah dipraktekkan oleh bangsa Indonesia sebelum ngerti iki kira-kira agama ngongkon apa ora. Iki wis Jawa wis praktek. Sebelum diajarkan lakum dinukum waliyah din, mungkin iki wis rukun antar agama. Sadurunge diulangi wala yahudu ala to'amil miskin, jangan kamu halang-halangi makanannya orang miskin. Wong Jawa itu wis diulangi mangan ora mangan kumpul. Mula wong Jawa itu angger kumpul mesti dikei mangan. Lah niki kei mangan mriki. Wah, rapate Jawa itu. Nggih, mangan. Makane wong Jawa niku nek ana apa-apa angger kumpul mesti mangan, ana lahir kumpul mangan. Ana wong kawin kumpul mangan. Ana tanggane mlebu rumah sakit lambene mangap ora iso mangan, ya dikakno pangan. Panganan. Mula ana wong mati kok padha ngumpul ya dikeki mangan. Mula ana wong mati kok yo tidak boleh bagi makan. Iki mesti ora Jawa. Wong anyaran mesti. Ya ngono ya. Jawa, udah ketekan kita sudah jadi sebuah bangsa. Sebelum tahun 1200, sebelum Islam datang, kita sudah jadi sebuah bangsa. Makanya ketika Islam datang ke Indonesia, ini menemukan sebuah bangsa yang sudah beradab, bangsa yang sudah sangat maju. Ketemu berbeda bangsa, ketemu berbeda suku. Jadi ini praktek Islam tenanan, ini kene iki. Ini pengen roh. Kalau mau praktek secara detail Islamnya di sini. Neng Mekah praktek Islam enak wong ditunggoni Kanjeng Nabi. Wong Mekah ditunggoni sahabat. Wong Mekah ditunggoni tabi'in, wong Arab ditunggoni tabi'at tabi'in, wong kene meng ditunggoni karo kiai. Lu ngono iso duwe masjid, iso duwe pondok, iso duwe wong apal Quran. Apa ndak hebat bangsa Indonesia meng ketunggon kiai wis dadi kaya ngene. Wong Arab duwe masjid gede, lumrah wong ketunggon nah. Nabi ketunggon sahabat. Lekini mung Madinah lumrah hotele payu wong ketunggon makame Kanjeng Nabi. Ngkene ketunggon makame kiai wis kadang rapat diurusi. Lho, wong tuwa, lho wong salah tiga ketunggon makame Mbah Abdul Wahid. Mbah Abdul Wahid niku canggahe Gus Dur, rapat diurusi wis urip wong kene kok. Suruh sana ya Pak Wali ngurusi sesuk makame Mbah Wahid niku. Kula riki tapi kula mulane kula ora tau nang nyebutke. Hei Asy'ari, di bapak jenengane apa duwe guru Mbah Khairon. Mbah Khairon di guru Mbah Abdul Wahid saking Boyolali. Kula mesti ngono. Mula ora tau tak sebut nang Mbah Abdul Wahid Solo 3. Kula wedi oleh wong sak Jawa moro nggone isih elek. Mulang kok akhirnya ngomong golek ning Solati ning Boyolali kok ora ono. Oh berarti Gus Mafik goro ya ben timbangane kok diparani ning Solati kok gone isih elek. Isin aku. Loh, wong Arab lah ketunggon nabi, ketunggon sahabat. Wong Yaman ketunggon wali, waline Gusti Allah. Ketunggon zuriyah, zuriyah Rasulullah. Dadi nek dadi bangsa sing Islame hebat pantes. Wong Iran ketunggon Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, Sayyidina Ali ketunggon kabeh. Lek kene meng ketunggon kiai dadi kaya ngene, apa ora perlu bersyukur? Ayo disyukuri. Syukuri salat kabeh duwe masjid. Nek ana sing kebagian urung lengkap ya aja dilokno wong panjene mek murite kiai. Kiai ana sing nameng kebagian setahun pisan riyo alhamdulillah. Lillah ana sing kebagian nang seminggu sepisan Jumatan alhamdulillah aja dilakno disyukuri. Sunan Kalijaga duwe murid diwulang ya hayyu ya qayyum krumune ya kayu ku ya ka yo iku disyukuri sebab adoh teko Kanjeng Nabi. Lho wong Jawa gelem maca tahlil alhamdulillah lila gelem yasinan alhamdulillah aja but abin abun abin awono mawon untung sing dipit ano isih meneng lha nek sing dipit ano ngamuk lambemu ditapuk apa ora dadi perkara. Oh. Ayo disyukuri kita setahun pisan kebagian riyoyo Quran sak monten katae wonten sing kebagian yasin tok wis alhamdulillah ono sing kebagian kulhu tok alhamdulillah lillah ono sing namung kebagian semilai rohmane rohim alhamdulillah soalnya sregep nyuwuk loro untu lho nggih hadis sak monten katae alhamdulillah wis kebagian loro sing siji kullu bid'atin dolalah sing siji innamal a'malu bin niat. Mula hadis loro niku gelut mawon soalnya bagiane ya mek loro niku siji bid'ah siji apa jare niate bid'ah apa jare niate. Lah kok kabeh apa jare niate? Lah kuwe yo kabeh bid'ah yo gak dalile padha. Kabeh perkara kok dalile kulo bid'atin dolalah kaya kunci Inggris ae. Angger buka obeng kuncine mek sitok kenceng nggeng padha. Donga sak menten kathahe matur nuwun wong Solo 3 wis kebagian loro, donga mangan kali donga ngising wis matur nuwun Allahumma barik lana kali Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal kobai. Ayo disyukuri mula awak dhewe niki wis bejo Mas yo atuh wis ngene nggih waduh awak dhewe isih kecipratan agamane Gusti Allah isih ketunggon para ulama lah mula sampean aja ribut mawon tak delok Solo 3 niki anggere krungu-krungu ana radio bin ah mawon. Kula nek ora nempel ning montor tak banting wis atur dhewe. Lha ten iki lho, dadi kita iki mung ketunggon kiai-kiai iso dadi apik gelem nglumpuk cah nom-nom yak mene-mene. Yak mene gelem ngene iki lak ya wis apik to. Lha bocah cilik-cilik sampe ngantuk-ngantuk padahal sesuk sekolah ana ya rene. Ngono gurune ya ora nesu kok ndile kok ngantuk. Selawatan Pak Guru ya wis apik. Ngono kok. Dene nek gurune ora trimo ya kandha Pak Wali, Pak. Ana guru kula ora trimo, napa kula ora kula ngantuk diseneni. Lha kok iso? Lah nggih aku lho wau dalu niku kan ana acara Hari Jadi Indonesia. Lha napa? Lha kula nggih dugi wong jenengan sing damel gadah damel. Lah sebab apa kok dugi? Nggih kula mesake Gus Muafiq. Lah kok sakne piye? Ah nek kula ora teko ki ra ning wong Gus Muafiq dikira cekson. Lha ya repot. Lha untung. Ya Allah, itu goni para ulama, waduh, bejo kenal agama ini Gusti Allah. Lah Islam ini ku jeneng ngoten niku. Lha mulane kadang kita niki dadi ulama niku ora gampang. Nggih, nek Nabi dibimbing langsung kali Gusti Allah, nek ulama niku wis delok ngene ibarat kali niku wis teng muara. Nek zaman Nabi niku ibarat kali niku tes teng hulu resik. Dan itu mriki wis kelas-kelas muara campur batang kucing, campur kayu. Mula murid ulama niku ya ana sing bar ngaji banter dadu. Ana sing bar selawatan ngono ya ana ni piye nek momo. Lah nggih bocan. Nggih. Terus tenang mawon rasa sekali kula rasa goro. Murid ulama ya sing niki ana sing bar nerbang. Napa bokong. Yo wis biasa iki murid ulama, murid ngisor kelas murid ulama. Lha mula murid ulama ngeten iki kula niku ya Allah ini lho potret umat Kanjeng Nabi. Sebab napa? Umat Nabi niku benten, Mas, yo. Umat Nabi niku umat sing wis petuk. Umat yang sudah akan ketemu antar bang bangsa. Nah umatnya Nabi Adam menurun petuk wong liho kayak petuk dinosaurus. Isi petuk dinosaurus tok. Lagi ngurusi sak keluarga, baru sak keluarga tok. Umatnya Nabi Idris menurun dolane orang ada. Isi ning sekitaran Yordan mereka. Umatnya Nabi Nuh niku dolane orang ada yang mesak suku. Ngoten mawon dadi ada gara-gara mecetak diuncal noban. Banjir ini rana banjir umatnya Nabi Nuh yang manggon yang desa ini kena tok. Berhubung ditabrak banjir Melayu numpak kapal ucar ka Acir. Umatnya Nabi Musa ini yang namanya dolannya namanya teko Mesir tok. Madoi tekan Filistin. Umatnya Nabi Sulaiman paling adoh tekan negeri Sabak manuk bulbul manuk hud-hud. Umatnya Nabi Ibrahim lagek tekan Mesir, tekan Filistin, tekan Mekah. Umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, dolane lagi tekan Romawi urung ana umatnya Nabi Ibrahim mau petuk wong Solo tiga urung petuk dul. Urung petuk wong pesek-pesek rembes-rembes ini urung petuk. Kandani sampean. Umatnya Nabi Ibrahim urung dolan, umatnya Nabi Musa lagi petuk Firaun, urung petuk wong Madura, urung petuk macam urung petuk. Nggih, umat Nabi Sulaiman urung petuk wong Banyumas priwe-we urung petuk. Lah umat Nabi Muhammad niki umat sing wis petuk sakane menungso ketemu bangsa dan suku. Mula umat Nabi Muhammad dibekali ngerti yo nek petuk bangsa dan suku yang berbeda soalnya dolane wis ado. Apa meneh umat Nabi zaman milih nial dolane tambah bantere ora umum ora perlu lunga angger duwe handphone iso dolan nang ndi-ndi karo merem ngene iso dolan nang Afrika yo mate Nabi sing umate Nabi Musa umate Nabi Sulaiman isih nganggo jin lha umate Nabi Muhammad nganggo handphone dolan nang Afrika ngene tok kare diketik bokong Afrika metu. Iki ora ono iki nek gak umate Nabi ora ono iki umat Nabi Muhammad tak sing iso ngono gitu. Lho sampean golek apa ning kene ana? Ban 100 kali. Ono ning kene. ini lengkap. Kinjeng kawin. Oh no, ini kan boleh apa? Ayo sampe nanti ketik sing ora masuk akal. Lah metu kabeh iki umate Kanjeng Nabi. Iki wis petuk sak donya umate Nabi niku umat paling milenial ya umate Kanjeng Nabi. 20 tahun yang lalu cilian kula, ciliane Pak Wali Kota pengen meroh Afrika. Niku mawon ngenteni flora dan fauna. Neng TV, TVRI. Nggih TVRI, nggo nyetrumno aki. Wong rungono listrik. Nyetrumno aki, nek aki nentek TV-ne mingkup. Niki, ngono metu. Nggih, pengin delok artis ngenteni aneka rias safari. Pengin meru film ngenteni akhir pekan. Saiki ora perlu ngenteni apa-apa umate Nabi zaman saiki, ya Allah. Umat milenial. Mangkane zaman kula niku ya Allah, ngenteni bulan purnama untuk apa? Memadu kasih dengan kekasihnya. Oh iya, ora ana listrik. Makanya di bawah sinar bulan kita merayu kekasih kita, Dek. Wajahmu secerah purnama. Seterang purnama. Saiki ra usum, ora ana wong delok matahari. Saiki rayuane bocah milenial iki masalah. Dek, apa? Apakah bapakmu sipir penjara? Kenapa, Mas? Karena engkau mampu memenjarakan aku dalam hatimu. Ini anak milenial. Bocah milenial. Nah, milenial itu rayuannya antik. Bumi diukur dari matahari dalam sekian garis, dalam sekian ini. Dalam sekian, dalam kedalaman bumi ada material sekian kilogram. Ngeluh tua, begitu ada pacari lewat. Terus untuk menghalalkanmu, berapa gram aku harus memberinya? Wow. Ini cah milenial. Dulu zaman saya jatuh cinta, beratnya luar biasa. Rindu itu sakit. Cinta itu berat. Pacar mondok, nulis surat karena kangen, Dek. Ini harus kangen lu ning pasar. Golek kertas pink. Jangan sampai kertas itu berwarna merah. Gue dikira putus. Cari kertas warnanya pink, baunya bau mawar. Jangan bau melati, bau kuburan. Pulpennya warnanya biru. Baru tulis. Dik, aku tahu engkau sekarang sudah berada di penjara suci. Pesantren maksudnya. Entah kenapa malam hari ini aku begitu merindukanmu. Aku tahu memang itu semua demi kita. Engkau mengejar cita-citamu untuk kebahagiaan kita di masa depan. Ya itu bien, bien. Nom-nomanku, nom-nomannya Pak Wali Kota. Aku malam hari ini gak bisa lagi menahan rinduku padamu. Sehingga setiap melihat bayang-bayang sesuatu serasa melihat bayang-bayangmu. Aku rindu kekasihku. Tapi kupaksakan menulis saja rinduku malam hari ini dengan sepenuh hati dan derayan air mata. Dengan segenap kepercayaan bahwa malam hari ini engkau pun duduk di bawah sinar rembulan yang sama dengan aku. Oh, oh dikirim. Dikirim dari Pak Pos. Seminggu kok rano balesan. Jangan-jangan dibuka pengurus ini. Tidak percaya, tanya Yai Abda. Sama anak milenial apakah berguna rayuan itu? Sudah tidak berguna, bahkan Pak Pos pun tidak ada. Prei Pak Pos orang surat. Karena anak modern, anak milenial kalau lagi jatuh cinta tinggal ambil handphone. Cepret, kirim. Di sore tulis muah, muah, muah. Bah. Ini kan gak kebayang di zaman itu. Zaman Nabi Sulaiman gak kebayang. Pengen delok maling zaman Nabi Sulaiman golek ijin. Kongkon ngetok no ning jero cermin. Mirror, mirror on the wall. Keluarlah. Mana pencuri hatiku ngormat. Saiki ora perlu ngono, nganggo CCTV rampung. Dulu santri kalau di pondok kok rupane elek, persiapan sebelum pulang cari mahabbah yang paling ampuh. supaya nanti kalau pulang gare dimpakno. Ya Rahmanu ya Rahim utawa sunah mataka jaji ujaranku ya. Itu namanya mahabbah. Untuk apa? Untuk yang cantik-cantik. Saiki ora perlu ngono. Kalah karo Honda Jazz. Sore-sore gawa Honda Jazz cari I love you lebih mudah. Nek gawa Honda Suzuki kene-kene-kene ya tetep angel kan. Ini generasi tahun berapa ini? Ya, pensiun. Lah ini dunia terus bergerak dan terus berkembang. Lah umat Nabi ini umat terakhir. Maka Allah membuat cara agar umat ini tidak lupa dengan masa lalunya. Maka kemudian Islam mengajarkan kaum muslimin untuk sholat. Sholat itu apa? Sholat itu untuk melihat titik di mana manusia turun di zaman Adam yang disebut inna awwala baiti wudi'al linnasi lalladzi bibakkata mubarakah. Delok Ka'bah iki cek roh nek sampean biyen iku mbah buyute medhun teko langit sampean keturunane cepat atau lambat kita akan kembali ke langit innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kene mulih wong asline wong langit saiki dadi wong donya sesuk balik langit malih. Jadi menungso itu selalu diingatkan dengan kematian dan diingatkan dengan tempat pulang jenengi Ka'bah supaya nopo cek ralali nih sampean iku alien. Dan manusia itu alien, penduduk langit sih, penduduk bumi ya wedus, sapi, celeng, asu iku ya penduduk bumi kandhani itu asli kene. Lah nek menungso penduduk langit mangkane ahsani takwim, makanya terbaik bentuknya. Lho mulo irung menungso ya paling apik. Mulo ra ono wedhus ambung-ambungan wong irung elek. Menungso irunge apik ya sun pipi kiri pipi ka. Anan, lambene wedhus ya mek ngono tok. Nek lesu mek eek nek pengen kawin Mbak Oo wedhus. Lambe menungso apik wong anjene lambe langit kok. Bahkan ora iso omong ya ora iso muni ya omong. Ramuni somong lambe menungso. Ramuni ini ngomong tangan apik, tangan munyuk ra iso cewok. Ra iso utek-utek upil, tangan menungso melakukan apapun bisa. Bahkan tangan manusia bisa ngomong walaupun cuma jari. Omong pilpres. Omong 01 berarti ini. Nek Pak Prabowo. Ngono. Masa iki wis prei wis rukun Pak Prabowo wis petuk Pak Joko. Pak Jokowi nek ana sing ora trimo berarti iki jeneng khawarij. Bisa ngomong ini tangan. Jadi ana iki Pak, iki iso ngomong. Bisa ngomong gak ada anu ya. Loh ini tangan anu manusia. Ya, anakku mulai sekolah kok agak tau Pak apa koncoku lho aku dikei ngini apa itu ya sembuh kodong waru aku. Nah ini tangan manusia bisa ngomong karena kita yang terbaik, maka agar kita tidak lupa asal usulnya bahwa konsolat. Setelah itu agar manusia tidak lupa asal usulnya bahwa berasal dari Nabi Adam, maka kita disuruh nengok Jabal Roh Rohmah. Jabal Rohmah itu apa? Titik pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Pertama kali Nabi Adam turun ke dunia itu dipisah kali Siti Hawa. Makanya Nabi Adam ke dunia diuji pertama dengan kerinduan pada kekasih. Makanya sebelum Nabi Adam diuji apa-apa, diuji rindu. Makanya yang paling menyakitkan buat anak manusia adalah sakit rindu. Karena sebelum diuji yang lain, Nabi Adam diuji rindu. Makanya rindu itu berat. Maka jangan rindu. Sakit rindu itu. Makanya untuk lorok suntikno waras. Udunen suntikno waras. Sakit rindu. Gak ada obatnya selain ketemu dengan yang dia kita cintai. Nah itu kenapa? Karena rindu itu sakit pertamanya manusia. Makanya orang Arab mengatakan rindu yang sangat sakit namanya hamkun. Jadi orang Jawa kumprung. Kenapa? Lu rindu ku loro. Mangan ra enak, ngising ra iso metu. turu ngompol Nah, Nabi Adam saking rindunya kepada Siti Hawa melakukan perjalanan mencari cinta. Hawa. Oh, Hawa. Rono rene. Maka manusia kalau rindu ya biasa keloyongan rono rene, keluyar, keluyur karo bengak, bengak. Yo Nabi Adam yang ngono biyen lan. Sampai 200 tahun kerinduan itu dijawab karo Siti Hawa karena wis ketemu rono rene ketemu. Makanya cinta jangan ditunggu, cari. Nabi Adam tahu cintanya, tapi kalau dia tidur gak ketemu, maka cari cinta itu. Cinta jangan ditunggu, kejarlah. Nabi Adam golei pacarnya, golei kekasihnya, Siti Hawa yang golei. Sampai akhirnya Hawa dijawab, Mas Adam. Loh, Hawa ini, Hawa. Ini cara film India, burimu. Ya mas, burimu kan. Hawa. Akhirnya Nabi Adam delok Siti Hawa duduk di atas sebuah batu. Hawa. Mas Adam, Hawa. Nabi Adam melayu nguber Siti Hawa. Siti Hawa mudun gunung nguber Nabi Adam. Nabi Adam berhenti. Hawa, berhenti, jangan turun mengejarku. Kenapa Mas Adam? Aku rindu padamu. Iya, tapi kamu jangan kemana-mana, di situ. Jangan bergerak, jangan turun mengejar aku. Kenapa? Aku khawatir kalau engkau mengejar aku, nanti anak cucu kita mencontohmu, ada perempuan ngejar laki-laki. Jangan di situ. Nah, itu akhirnya Nabi Adam sing munggah melayu. Makanya inilah laki-laki, kejar cinta. Ampun isi silalu kawacan layak sampai di atas gunung teleta habis. Akhirnya peristiwa yang demikian besar dalam sejarah kehidupan manusia diabadikan oleh Allah, dikasih tugu batu namanya Jabal Rahmah. Nah, makanya seluruh kaum muslimin biar tidak lupa asal usulnya bahwa semua manusia bersaudara, maka Arafah menjadi puncak haji manusia, disuruh nengok Jabal Rahmah agar selalu ingat manusia berbeda asalnya dari satu bapak dan satu ibu. Maka siapapun yang melupakan itu berarti hajinya haji mardud. Ya, dari Cina ya dulurmu, dari Arab ya dulurmu, dari Afrika ya dulurmu. Setelah berbangsa-bangsa bersuku, maka kemudian semuanya berbeda. Tapi agar kita tidak lupa berasal dari tempat yang sama, maka kita disuruh nengok Jabal Rahmah. Itulah prinsip ukhuwah basyariyah. Mengingkari itu berarti mengingkari ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Islam agama masa depan disiapkan oleh Allah. Kalau ketemu ben gak kaget. Makanya orang Islam tidak pernah kaget lihat bangsa berbeda. Orang Eropa tidak pernah diajarkan itu. Makanya ketika lihat orang Afrika, Christopher Columbus sampai di Tanjung Harapan, kaget delok wong Afrika kulit ireng. Wong tidak diajarkan bangsa itu berbeda. Begitu delok wong kulit ireng, lah ngerokoi. Kenapa? Karena ajarannya mengajarkan orang yang tersesat dibakar di neraka dan tidak boleh mati agar bisa disiksa terus. Maka kemudian begitu lihat orang hitam dengan rambut keriting, oh ini rokok, tembaki sama Christopher Columbus. Untuk apa? Agar dia bisa membantu pekerjaan Tuhan yang belum selesai. Tembaki. Maka kemudian perbudakan dari Afrika, sampai akhirnya orang Eropa selalu memperbudak Afrika. Maka ada kisah yang paling tragis tentang perbudakan, namanya Amistad, manusia lambung kapal. Dan di manusia lambung kapal melahirkan tradisi musik Afrika namanya akapela. Dari tradisi musik akapela melahirkan musik namanya jazz. Dari jazz dimodifikasi orang Eropa menjadi blues. Dari blues menjadi rock, masuk Indonesia menjadi rock dut. Ini ya, ini bangsa kita, bangsa Indonesia melebur ini rock dut. Jadi ini sodik. Jadi monata, jadi pantura live musik. Ya gue gak ngerti ya. Lagu ini gala-gala. Hei, hei, hei, hei, hei. ngono tok. Iki dadi rokdut. Jangan kau tanamkan hitam noda hitam. Iku tadi rokdut sesuwe. Tong tong tong tong tong tong tong tong. Kering sudah rasanya. Ngono tak terusane. Mboten. Oh keliru. Ya yo nyen wong kiai ra tau nyanyi ya salah. Nek artis ra tau haji ya salah ya ra apa-apa. Nek kiai ra tau nyanyi salah ya ra apa-apa. Apa syukur-syukur kiai nyanyi iso, santri apa nyanyi ngaji. Ya iso, sampean iso ngaji wong apik nek ngene. Perdamaian, perdamaian. Ya, ya, nah inilah. Itu. Orang Eropa datang ke Indonesia tidak diajarkan berbeda bangsa, maka begitu delok wong Jawa londo dikira anak-anmu munyuk. Kenapa? Karena kita diajarkan bahwa orang Indonesia turunan munyuk berasal dari Pithecanthropus etmajakensis soloensis. Makanya mereka membantai kita karena kita dianggap anak-anmu munyuk. Jadi caranya Allah gitu. Maka setelah ketemu dengan sebuah Jabal Rahmah, kita diajarkan Nabi Ibrahim mencari jejak Nabi Adam yang runtuh di atas puing-puing berdoa, Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzarin 'inda baitikal muharram, Rabbana liyuqimus sholata waj'al fitnatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minath thamarati la'allahum yashkurun. Ini peradaban berikutnya dibangun Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim ketika membangun tidak boleh dilupakan jejaknya. Bekas telapak kaki membangun Ka'bah kembali disebut makom Ibrahim. Tapak kaki Nabi Ismail bermain disebut Khidir Ismail. Bekas lari-larinya Siti Hajar, Sofa, Marwa, lempar batunya Jamarat Ula, Wusto, Aqabah. Dan kita mesti napak tilas sejarah itu. Untuk apa? Biar gak lupa kita ini keturunan Ibrahim. Sebab Ibrahim punya anak dua, yang satu Ishak, yang satu Yakob. Dari Ishak lahir Yakub, ya dari Ishak nama Ismail. Dari Ishak lahir Yakub, Yakub punya anak 12 namanya Israel, dikenal dengan nama Bani Israel. Dari Bani Israel lahir Musa, melahirkan peradaban Yahudi. Dari Israel melahirkan Isa, melahirkan peradaban Nasrani. Dari Ismail melahirkan peradaban Islam. Nanti pasti ketemu, supaya nek ketemu ora gelut, diselesaikan lewat Isra' Mi'raj. Mula Nabi diangkat langit minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa. Masjidil Haram dari Islam, Masjidil Aqsa, di sana ada Yahudi Nasrani. Terus wong Islam dikongkon salat nek ra kenek pojak dongakno kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Maka semua manusia antar agama saling mendoa. Kan itu prinsip dasar lakum dinukum waliyadin. Ini pengen roh. Mulana wong Islam itu rukun kan sapa rukun. Lah sakniki petuk kabeh. Nabi Ibrahim membangun peradaban Yahudi Nasrani disebut Abraham istrine Sarah. Berasal dari membangun Islam dapat Nabi dadi Nabi Muhammad disebut Ibrahim bojone Sarah. Menjadi peradaban Hindu disebut Brahma bojone Saraswati. Saraswati. Makanya ketika ketemu orang Indonesia Islam itu ya waktu itu ya rada mumet, wong simbule padha. Sing Islam simbule Ka'bah, sing Hindu simbule candi, padha-padha watu ditumpuk, mumet zaman semono wali sing teko. Di sana ada Jabal Rahmah, di sini ada Linggayoni, di sana ada air Zam-Zam, di sini ada air Gunung Arjuna, ada Gunung Jumprit. Di sana perjalanan suci muter kiri kain selempang warna putih, sini muter kiri kain selempang warna kuning. Selain setelah perjalanan suci di sini jenengane digundul ning kono tahalul. Selesai perjalanan suci padha motonge sing kene gadri sing kono kurban. Nek wis sujud padha irungi bathuke kene polu kono lho. Itu mula para wali biyen bagaimana mengkompromikan seperti ini. Maka Islam tadi di sini. Lah saiki bangsa-bangsa sing disebut karo Allah petuk kabeh. Hari ini, malam hari ini ketemu kabeh. Maka kalau kita tidak mengerti makna berbeda, pasti ribut dan tadi lucu. Malam hari ini wong Jepang teko kene, ning ora teko wonge, sing teko mike. Nah ini ora dikake wong Jepang kiai ini ya kit mau wis molor Qur'ane Kang. Wong Korea ora teko kene sing teko Samsunge. Wong Jepang sing teko speakere, sing teko syuting, syutinge. Loh, dalam perjalanan haji wong Yahudi teko nggawake pesawat. Akhirnya orang Indonesia yang berhaji bisa menggunakan pesawatnya orang Yahudi. Ini orang no Yahudi ngelangi sampean. Tumpul kabeh malam hari ini, perempuan-perempuan di atas panggung, yang di bawah cantik semua. Kenapa? Karena bedaknya dari Prancis, agamanya Kristen, bangsanya Eropa. Ini bedak Salatiga bubar beras dideplok ya belum tengka. Ah, beh. Teko kabeh wong Eropa teko gawa printer, akhirnya ini ono ngaji ora perlu dekor karek di print ngono rampung gambar kulong ini yo metu. Semua sama loh. Semua teko, polisi banser podo, siapapun tidak akan kenal polisi nek ora ono tulisane polisi banser ya ora kenal nek ora ono tulisane banser. Tulisan itu dibuat dari apa? Dari border. Lah border iku mesine teko Cina jenenge mereknya Butterfly. Ini apa sampean? Kiai kok lo gak longo, boleh rokok, saya gak pakai rokok Cina, jarum, dan garam. Ini kita rukun. Lo makanya Rasulullah ketika melihat sebuah kebaikan umatnya, hanya satu yang dipesankan, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Sopo sing dikersak kita diapik karo Gusti Allah, tiga inger tentang urusan agama. Khairan itu nakirah, khairan kok nakirah, maknanya khairan kamilan kebaikan sing sempur. Sempurna, keapiannya menungso mboten sempurna, wong menungso ora iso sempurna. Artinya sempurnane apike menungso sebab ana neli liya. Contoh mengini iki pengajian iki apik napa mboten? Apik. Ane pun pengajian iki mengini iki apik, sing paling apik sapa? Kula. Saya ana ta sing apik kaya kula. Mboten enten. Wong Pak Bupati urung taun 2020 wis njaluk maneh kok. Wong iki wong paling apik iki. Ngombene akeh suguhane lho, ana kotak, ana gelas, ana anggur, ana jeruk, sampean nganggur. Lho kok jan wong apik, kaya kursi kaya mic, sakmuni-munine ra ana sing bantah. Ya ayo dibantah. Kula ngaji, ngrungokno, kula ngongkon nyanyi, muni mesti ngene kene, opane wong paling apik apa ya. Loh, tapi keapian kula sing begini kita tidak boleh saya katakan saya yang terbaik sebab api kula ontene panitia sing gawe pengaji. Pengajine ra ono panitia sing gawe pengajian ya kula ora ngadeg ning kene. Sebab onone kula teng mriki onone panitia gawe pengaji. Pengajian. Lah nek wis ngono sing apik kula apa panitia? Ya ora iso, apik kula wong kula ra teko panitiane elek. Guru gek loro wis padu tekan telung dino ora bakal rampung iki. Apik kula lho, tapi mun Pak Bupati meneng-meneng ae panitia ora mlaku ora tak sangoni. Dari Pak Walikota ya ngono. Nggih, ya Walikota kan mek ngongkon tok sing ngatur sekda. Lho ora nteke. Ngono-ngono iki terus sing ngendhalo sapa? Ya ora ono entek, nek wis apik-apikan kan apik ra iso ngadeg dhewe. Lah dadi apik meneh sebab sampean iki nek melu-melu bahaya. Sing apik kula kiai, nek kok iso, nek kula gelem teko, nek kula ora teko sampean cek son. Lho iki ora iso. Kula lho, ngene iki, kula dadi apik soalnya di syuting. Masih tukang syuting ini ku ya ape. Oh, masih demok syuting ngono ya mengarep ngene. Ape, lho iki lho milo wong niku apik iki bareng-bareng. Sampeyan lungguh ning kono apik, nggawa panganan tungane Allahumma barik lana napa kok mboten barikli? Sereten ya sereten dhewe. Kok barik lana karena makanan juga melibatkan banyak orang sing nandur sapa, sing nyelep sapa, sing gawe sapa, sing masakno rice cooker sapa, sing gawe listrik sapa, sing gawe bumbu ya ora tak ra ngerti, kunir teko ndi, laos teko ndi. Niku dulek nang cuwek, sing gawe cuwek sapa ya ora ngerti, padahal cuwek niku waktu gawe kok banyune kurang diuyui, ora ngerti awak dhewe. Apa ora iso ngadeg dhewe, nabi pun ngendikake. mulane apik aja mbok akoni paling apik. Begitu mbok akoni paling apik, maka kebaikanmu akan habis seperti paku lepas dari kayu. Begitu paku lepas dari kayu rumangsa api-apian, kayu ini dipangan rayap, paku ini dipangan karat. Ini gila, maka ojo pisan-pisan rumangsa paling api. Api ini ojo rumangsa paling api, sebab nek pengajian ini sesuk melebus warga, mulo kabeh sing terlibat yang melebus warga. Ibu-ibu tadi anteng soalnya ono bakul jajan, anak itu kuja jajan, begitu bermangan jajan tuh turun. Lah nih, ini umat Nabi zaman akhir, mulo kita harus tahu ke depan ini, kita harus petuk kape, mulo kita awal dipersiapkan Islam menjadi agama masa depan, lucu ribut, Palestina ribut, Yahudi Nasrani Islam, lo panjang ini goni Nabi Ibrahim. Ya mesti ribut sedulur, orang anggar dulur ini anggar sawah kok ribut, mesti dulur ini galengan baru tonggo. Ini makanya Islam cerdas orang-orangnya, tidak boleh mundur. Maka kalau kemudian Salatiga menjadi kota toleransi, ini sesungguhnya adalah memang dari awal Islam diajarkan oleh Allah untuk mengerti perbedaan bangsa yang lain, organisasi yang lain, agama yang lain, suku yang lain. Dan itu bisa kita buktikan, kita memiliki Indonesia, kita memiliki Bhinneka Tunggal Ika, genderone merah putih, lambang negara ya Pancasila. Ganti ya bubar. Lah ngene wis ngene iki lak roh indahnya Indonesia. Amma ba'du. Lha iki lak gekmu kok di ma? Loro mulai ngaji kula nopo? Lengke. Lah inilah pelajaran dasar. Iki cara sekolah ngono lak gek pembukaan gekmu kok di ma? Cara nandur pari lak gek garap sawah. Lalu maka materi kebangsaan itu menjadi penting untuk dipahami, sebab kebangsaan yang mengajarkan itu Allah. Malaysia pernah ribut bangsanya, bahkan kepengen menang dewe, padahal mayoritas Islam, tapi begitu menang dewe tadi teroris. Akhirnya Malaysia menjadi eksportir teroris ke beberapa negara, termasuk ke Indonesia, namanya Nurdin Top, namanya Asyari. Malaysia sadar tidak boleh Malaysia bangsanya diacak-acak atas nama agama, atas nama etnis. Maka Malaysia menyerahkan kembali bangsanya kepada anak asli Malaysia namanya Siupin dan Siipin. Siupin dan Siipin tidak boleh ribut dengan bangsa yang lain. Malaysia enggak bisa lepas dengan ras India. Maka Siupin dan Siipin dicarikan teman yang namanya Jarjit. Gak boleh lepas dengan anak-anak Cina, maka dibikinkan tokoh kecil namanya Mei. Gak boleh lupa dengan anak-anak Indonesia, bikinkan tokoh kecil namanya Susanti. Amerika gak boleh malu bangsanya karena gagal di Vietnam, dia bikinkan film Rainbow 1-6. Dia tidak boleh malu anak-anak Amerika dengan kegagalan di Timur Tengah melawan Saddam Hussein, bikinkan film Hotshot 1-2. Tidak boleh malu bangsanya gagal dalam terorisme, bikinkan American 12 Strong yang sekarang masih bisa tonton. Amerika tidak boleh malu ketika tidak punya spiritualitas yang ngambil dari Cina. Sebelum bangsanya malu dengan Cina, spiritualitas Cina diboyong ke Amerika, bikinkan American Shaolin, American Kung Fu. Biar gak malu dengan Jepang, bikinkan American Ninja, American Samurai. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam sebuah film The Last Samurai. Loh, ini bangsa. Jepang tidak boleh malu dalam pembantaian besar antar anak bangsa, antara restorasi Meiji dan Tokugawa. Saling bantai tidak boleh diulang. Maka anak-anak Jepang diajarkan sebuah kisah sederhana yang dikasih judul Samurai X, dengan tokohnya Rory Kenshin atau si Kenshi Himura. Ini pelajaran bangsaan yang sampean tonton setiap hari. Maka mulai hari ini jangan benci bangsa ini, jangan malu menjadi bangsa Indonesia, karena Bung Karno pernah mengatakan atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Dan kita sampai kapanpun memiliki bangsa besar namanya bangsa Indonesia. Yang sekarang berulang tahun yang ke-74. Nomor handphone saya 74. Ya benar. Ini cocok bisa. Makanya malam hari ini. Nah, ya sing ruwat waktu di istana kemarin sing mocoke dikir mocoke selawat yo aku wong sing ngruwat. Wong nomor handphone ku 74. Ini ulang tahun ke 74. Besok 78 yo nomor handphone 78. Ini sampai anak-anak muda sekarang dibikin malu dengan bangsa ini. Ini sampai banggalah dengan bangsa ini. Kita yang muslim berbanggalah, kita punya para wali, para ulama yang dengan hebatnya mampu mengislamkan kita dengan cara yang sederhana. Orang Arab punya baju syar'i namanya jubah. Di sini gak bisa dipakai karena kesawah nandur sama terap, akhirnya baju syar'i dipotong sama para wali. Potongannya disebut syar'un karena enggak punya ain, punya nyango, maka syar'un tadi sarung. Saruan tadi sarungan. Terus dilinting baina surah waruba antarané udel karo dengkul. Karena dilinting ana pentole, akhirnya takbire Allahu Akbar nyantol. Makanya kiai cuman Allahu Akbar ngene ta. Wis nyantol. Lah nek sing ra gelem sarungan Allahu Akbar. Kuatir melorot nang Indonesia. Iki wis taun ngarep tak terusno. Lah tahun depan kita lanjutkan lagi. Tapi tahun depan saya minta satu pada Bapak Wali Kota. Mudah-mudahan makamnya Mbak Wahid sudah diperbaiki. Yang kedua, acara seperti ini jangan lupa motong sapi. Amin. Ya iya, lambah buyu itu dewi kan wis ning akhirat. Kirimi sapi no, masuk kirimi pitik. Ik. Besok tak jelaskan semua. Nek iso peringatan 17-an memperingati ono tumpenge ning kene ngono kuwi. Ono ingkunge pitik, ingkung 100. 74 ya, 74 tumpeng ini jejer ini gini. Terus persiapan lengseran, begitu selesai makan bareng, sapi 10 dipotong. Wow. Iya, dianggarkan oleh anggaran daerah. Tadi wong tekoi mulih mangan dan ini teng lesu mulih rawan kerawanan sosial nih. Jambu ini kok disaut bubar mulai warak ketengah mangan kabe sapi dipotong golek yang paling gede demi apa? Mengirimi orang yang telah berjuang untuk Indonesia sing solawatan semangat kalau gue gendero ngeluk ya abot dianggarkan nanti beli sapi yang paling gede potong cuil cili-cili untuk pangan banyak dongge ne pak tidak ada anggaran gowo dewe tumpeng dewe ingkung dewe masyarakat Solo tiko datang untuk apa? Memperingati kemerdekaannya, mendoakan para pendahulunya kei tumpeng kei ingkung sesuk tak jelas lo bidane tumpeng ingkung yopo tak jelas lo kabeh tahun ngarep hati-hati jelas lo kenapa tumpeng, kenapa ingkung, kenapa hono kabeh, masya Allah mumpung kulo saya kober jelas lo, tak jelas lo jelas lo kabeh, jadi sampean cek gak kaget tapi nah, musik mulai cek orang kaget kuburan diparani rauleh, kuburan diparani rauleh jadi sopo, wong nabi ngongkon wong ngubur berarti supaya iso diparani mula wong dikubur orang oleh diparani, mending diobong ya dikelek ke kali gitu mungkin nah eh sungguh meneh tak terus meneh lagi sampai pengen nyanyi apa monggo aku wis nduwe lagu mosok banyu langit lah aku mulai ngerti ini banyu langit ini Indonesia, ya bar solawatan, ya dangdutan, dangdutan, ya lagu Jawa. Oh, sing ning kono kuwi ana sing kepengin banyu langit kan. aku pengen krungu Banyulangit versi Solotiko. Jare niki, jare Kyai Abda, masyaallah. Oh ya Allah. Ya ya. Kene iki kala-kala kula ya tek tau krungu. Mula kula lu ora tau krungu belas. Nggih, ini Indonesia ngoten iki. Ora kaya tak ribut. Ana sing ora oleh, sing oleh. Nek ora oleh ya cemoro, oleh moro. Ini Indonesia iki. Muga-muga sedaya barokah. Anak putune wong Indonesia tetap setia dan cinta pada Indonesia, tetap cinta pada tanah airnya, dan kita semua tetap membawa agama kita nanti sampai akhir hayat dengan anak cucu kita sampai hari kiamat membawa iman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Brother ladina nan ba'ale mir mabubale maladallin amin nggih sing donga kersane ya apa nggih tur nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallam wa radiyallahu tabaraka ta'ala anil sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukaf mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sulthanik. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shughara. Wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Ij'alna ya Allah min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa du'a'in la yusma wa 'amalin la yurfa wa nafsin la tasba. Nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah haji yang dimuliakan Allah, demikian khutbah dari hari ulang